Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul bil qayyim rahimahullahu ta'ala fa idza faragha min al-fatihati akhadha bi suratin ghairiha wa kana yatiluha taratan yukhaffifuha li'aridin min safarin ghairihi wa yatawassatu fiha ghaliban. Apabila beliau selesai dari baca Al-Fatihah, beliau pun mulai baca yang surat yang lainnya. Kadang beliau bacakan, memanjangkan bacaannya, kadang memendekkannya karena sebab tertentu, karena safar atau lainnya. Qala wa yatawassatu fiha ghaliban, dan seringnya beliau membaca surat-surat yang sedang. Kemudian beliau merinci, kata Al-Qayyim rahimahullah, wa kana yaqra fil fajri, beliau baca dalam surat subuh, binahwi sittina ayah ila miati ayah, membaca 60 sampai 100 ayat. Itu dalam surat, dalam hadis Abu Barzah al-Aslami, Al-Bukhari Muslim. Wasallaha bi surati Qaf. Beliau salat subuh pernah dengan surat Qaf. Wasallaha bi Rum. Juga dengan baca surat Rum. Ya, surat Qaf dibaca di subuh dalam riwayat Muslim. Kalau membaca surat Ar-Rum, riwayat Ahmad dan lainnya, dan dikatakan sanadnya hasan. Wasallaha bidasam suku wirat. Wasallaha bi idza zulzilat biraqataini kiltaihima. Ya, dua rakaat, dua-duanya beliau baca al-jazalah. Wasallaha bil muawwidhatain, dan juga pernah beliau baca di saat subuh muawwidhatain. Wa kana fis safar, dan itu ketika safar. Wa sallaha faftata bi suratil mu'minun, juga beliau salat subuh dengan mulai baca surat al-mu'minun. Hatta idza balagha dzikra Musa wa Harun bi ra'atil ula, ketika sampai penyebutan terkait dengan Musa dan Harun di rakaat pertama, akhadathu sal'atun, beliau batuk, akhirnya pun beliau rukuk. Kalau akan yusalli hari Jumat, dia boleh baca di subuh hari Jumat, biar pula mim at-tanzil wa sajdah wa surah hadar al-insan, dan dibacanya kata kata beliau kamilatain. Walam yaf'al wa yaf'aluhu katsir minan nas al-yawm, dia tidak lakukan seperti dilakukan banyak orang sekarang. Ini qira'ati ba'dhi hadhihi wa ba'dhi hadhihi raka'atain, hanya membaca sebagian as-sajdah dan sebagian al-insan. Wa qira'at as-sajdah wa hadha raka'atain, atau membaca sajdah saja dibagi dua di dua rakaat. Wa huwa ila sunnah, itu menjadi sunnah. Wa amma ma yadunnuhu katsir min al-juhal asbaha yaumul jum'ah fudila bisajdah. Iya, adapun apa yang disangka oleh kebanyakan orang-orang, sebagai banyak orang bodoh, iya, bahwasanya afwan subha, anna subha yaumul jum'ah, kata mereka subuh hari Jumat itu diutamakan karena ada sujud tilawah, sujud di hari di surat as-sajdah, itu rafa jahlun azim. Qala walihada kariha ba'du la'immati kira'ata surah sajdah li'ajihad ghan, karena itu sebagian na'immah tidak menyenangi baca sajdah di subuh Jumat karena ada ghan seperti ini. Qaybul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa inna makana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hataini as-suratain, Rasulullah SAW membaca dua surat ini, lima stamarata alaihi min dzikril mabda wal ma'ad. Karena kedua surat ini mencakup isinya tentang penyebutan mabda, yakni awal penciptaan manusia, wal ma'ad, dan terkait dengan akhirat. Wa halqi Adam, tentang penciptaan Adam, wa dukhuli jannah wan nar, dan terkait dengan masuk surga dan neraka. Halqi Adam ini mabda, dukhuli jannah wan nar ini terkait dengan ma'ad. Wa dzalika, dan ini semua, mimma yakunu fi yaumil jum'ah. Iya, diciptakannya Adam dari Jumat. Fakana yaqra'u fi fajriha ma kana wa yakunu fi dzalikal yaum. Maka walaupun baca di hari Jumat, di subuh Jumat, apa yang sudah terjadi dan akan terjadi di hari Jumat. Tadzkiran lil ummati bi hawadits hadzal yaum. Untuk mengingatkan umat ini tentang kejadian-kejadian yang ada di hari ini. Ya. Kiamat juga di hari Jumat. Atau kumusahila piyamil jum'ah. Kemakana yakra'u ilma jami' al-idham. Sebagaimana beliau membaca dalam perkumpulan manusia yang banyak. Kala'ayat wal jum'ah bi surah Qaf. Waqtarabat, yani al-qamar. Wasabbih al-ala dan al-qasyah. Qala faslun wa madhuhru. Bahkan yutiluha yutil kira'ata ahyanan. Kadang boleh membacakan bacaan salat duhur. Hatta qala Abu Sa'id, kana salatul duhri tuqam. Saya ingat pernah satu kejadian, satu waktu, kata Abu Sa'id pernah dikumandangkan iqamat salat duhur, ditegakkan salat duhur. Padahal dhahibu ila baqi', kemudian ada seorang sahabat yang berangkat ke baqi', bayak di hajatahu, menunaikan hajatnya. Summa ya'ti ahlahu, kemudian datang ke keluarganya. Bayak tawadda berwudu. Wa yadrikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi raqatil ula. Ya, beliau sahabat ini masih mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di rakaat pertama. Mimma yutiluha, karena beliau memanjangkannya. Ya, kadang beliau memanjangkan di salat duhur rah muslim. Wakannya kalau fiha taratan biqadri aiblamim tanzil. Beliau kadang baca satu di satu itu sekadar kira-kira surat sajdah. Wataratan bisa bismillahirrahmanirrahim ala, kira-kira membaca bismillahirrahmanirrahim ala. Walail yaqsha. Wataratan ia belum baca sama itu buruj dan sama sama tarik. Wa mal asru fa'ala nisfi min qiraat salat dhuhri idza talat. Duhur asar itu setengah dari bacaan salat duhur bila salat duhur dibaca panjang. Ya, setengah lamanya baca salat duhur bila baca panjang. Wa bi qadriha idza qasirat. Dan sekadarnya ya sama jika baca salat duhur itu pendek. Kalau baca salat duhur panjang maka setengahnya. Kalau pendek maka sama dengan salat duhur. Kalau amal maghrib, bahkan hajjuhu fiha khilafa ma amilat nasil yaum. Bimbingan Rasul dalam salat maghrib berbeda dengan apa yang dilakukan orang sekarang. Fa innahu sallaha maratan bil araf. Kemudian kadang salat maghrib itu membaca surat al-araf. Barokah fi raka'atain beliau bagi dua. Ya, diselesaikan lebih dibagi dua rakaat pertama dan kedua. Pemaratan bitur, pemaratan bil mursalat. Qala Abu Umar Ibn Abi Bar rahimahullahu ta'ala ruwiya li Nabi SAW annahu qara'a fil maghrib bi alif lam mim sad, yani al-araf. Wa annahu qara fiha bis safat wa annahu qara fiha bihamim dukhan wa annahu qara fiha bisabihis ma bikana'la. Wadakara fiha bitin wa zaitun. Wadakara fiha al-mu'awidatain. Wadakara fiha bil-mursalat. Wadakara yaqra'u fiha bi-kisar al-mufassal. Kisar al-mufassal dari ad-duha sampai an-nas. Kisar al-mufassal. Qala wahiyya kulluha atharun sihahun masyhuratun intaha. Nah, kalau ucapan beliau, beliau membaca fil maghrib bil ibram salat itu Bukhari. Saya ulangi. Yang Bukhari yang tur ya. Beliau membaca surat Araf itu riwayat Bukhari. Disebutkan dari Marwan al-Hakam, kata beliau, qala li Zaid bin Thabit, ma laka taqra'u fil maghrib bikisarin waqad sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bitula atulain. Dari Marwan al-Hakam, kata beliau, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, katib Rasulullah sallam, berkata kepada beliau, ma laka taqra'u fil maghrib bikisar, kenapa kamu baca di maghrib surah-surah pendek? Aku mendengar Rasulullah SAW yaqra bitul atulain. Kata Al-Hafidh Mahjari Mahwadah Fatubari, hasrat ittifaq, ada tafsir tula bil-araf. Ada ittifaq, bahasa ini maksudkan tula, di sini adalah al-araf. Itu di Bukhari. Adapun ucapan beliau Rasulullah SAW membaca surat Ad-Dukhan, hadis dhaif. Ia baca Ad-Dukhan dari Nasai, mursal, dhaif. Kalau membaca Sabihis, sahih dari Nasai. Surat Mufassal itu surat dari Qaf sampai An-Nas. Kalau kisar mufassal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kalau wasatul mufassal dari Abasa wa Tawalla sampai Ad-Duha. Al-Lail. Ya. Kalau dari Qaf sampai Abasa wa Tawalla tadi namanya Tiwalul Mufassal. Dari Mufassal itu dari Qaf sampai An-Nas. Ada kisar mufassal, ada wasatul mufassal dan tiwalul mufassal. Qala rahimallahu taala, wa mal mudawamah fiha ala qiraati qisal mufassal daiman. Adapun terus menerus ia membaca surat qisarul mufassal dari ad-duha sampai an-nas. Surat-surat antara ad-duha sampai an-nas qisarul mufassal. Ia di maghrib membaca menjajah terus menerus baca itu. Itu adalah fi'lu Marwan bin Hakam. Lihada angkara alaih Zaid bin Thabit. Hingga alaih Zaid bin Thabit. Wa qala, ma laka taqra bil maghribi kisar mufassal. Waqad ra'aitu, dalam cerita tadi, waqad sami'tu. Waqad ra'aitu Rasulullah SAW yaqra bil maghribi bitul atulain. Qala, kultu, wa ma tul atulain, qala al-araf. Wa hada hadithun sahih. Wahu arusunan bahkan dan berbuhari tadi disebutkan dalam Al-Hafidh hasil ittifaq bahwasanya tura di sini yakni al-araf. Wadakar dan sayyan Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallam qara fil maghribi bi surat al-araf farraqaha fi raka'atain. Iya, boleh bagi dua rakaat. Ini pun sahih. Rahul Nasai di hadis Ibn Thabit dan sahih. Qala rahimahullah ta'ala, wal muhafadha fiha ala al-ayat al-qasira, maka terus menerus membaca ayat pendek dalam saat maghrib, surah dari kisah mufassal, membaca surat dari kisah mufassal, itu adalah khilafu sunnah. Khilafu sunnah, ya wahuwa fi'lu Marwan Ibn Hakam. Kadang ada, kadang panjang, kadang pendek. dan salat maghrib. Qala wa ma isya al-akhirah. Adapun dalam salat isya, baqara fiha bitin wa zaitun. Waqata li Mu'adz fiha, dan Mu'adz ia diberikan bimbingan ditentukan untuk baca salat isya bisamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wa laili idza yaghsha. Wa nahiya. Wa anqara alayhi rahbi fiha al-Baqarah. Dan beliau mengingkari Mu'adz yang membaca surat Al-Baqarah ba'da ma sallama. Setelah beliau salat bersama Rasulullah, kemudian dhahaba ila Bani Amr ibn Abi Auf, fa'adaha, beliau mengulang salat isya lahum, jadi menjadi imam, beliau salat sunnah, mereka salat wajib ba'da ma mata minal lail, masyaallah. Naam. Wa qara fiha bil Baqarah, beliau membaca kepada ya Bani Amr tadi dengan surat Al-Baqarah. Yang ternyata panjang. Sampai ada mengadukan kepada Rasul. Kemudian hadza qala lahu, afattanun anta ya Mu'adz? Iya. Qala fata'allaqa an-naqqarun bihadzal kalimah. Naqqarun itu yakni yang matuk-matuk dalam salatnya, maksudnya yang cepat dalam salatnya. Naqqar yakni yang hayam, matuk-matuk maksudnya cepat salatnya. Mereka orang yang cepat salatnya, ia bergantung, berpegang dengan ayat hadis ini. Walam yaltafitu ila ma qablaha wa la ma ba'daha, tapi mereka tidak mau menoleh kepada yang sebelumnya dan setelahnya, yaitu kadang beliau membaca juga yang panjang. Qala wal jum'ah faqad iqra'u fiha bi suratai al-jum'ah wal munafiqun kamilatain, dibaca sempurna. Wa surah sabbihi yani al-a'ra wa ghasiyah. Wa mal iktisar ala qira'ah awal suratain. Adapun di salat Jumat, ini mencukupkan membaca ya ayyuhalladzina amanu ila akhiriha, di surat di rakaat pertama ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya shalah misalnya, di rakaat yang kedua ya ayyuhalladzina natuhikum malukum, pada beberapa rakaat tidak pernah harus melakukannya. Wa huwa muhalifun li hadhihi alladzi kana yuhafidzu alaihi, yang terkait dengan di hari Jumat. Ya, ketika salat Jumat membaca hanya ya ayyuhalladzina amanu, ini muharibun di sunnah, muharibun di hadis sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yuhafidzu alaihi. Wa ma qira'atuhu fil a'yad, ada pembacaan beliau dalam salat Id, fataratan kana yaqra'u bi suratai Qaf wa iqtarabat minal qamar kamilatain, fataratan suratai Sabbih wal Ghasyiyah. Wa hadza wal hajjul ladzi istamarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an laqiya Allah azza wajalla. Inilah bimbingan Rasul dalam bacaan salatnya. Ya, terus menerus dilakukan sampai berjumpa dengan Allah. Wa lam yansahu syai, tidak ada yang memasuhnya. Wa li hadza ahadu bihi ulafa'u ar-rasidun man ba'da. Ya, oleh karena itu para sahabat pun lah rasidun, mereka mengambilnya. Ia berpegang dengannya, membaca apa yang tadi dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Assalamualaikum.